Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, dunia engkang ngurusi Masjid Jami Pekalongan engkang kalau hormati alasanipun Bapak Wali Kota rawuh kula hangsul engkang kalau hormati sedaya jajaran pemerintah Kota Pekalongan, Korospo, hadirin wal hadirin Allah. Alhamdulillah kita ini termasuk wong bejo. Wong bejo nulawo. Dunia ini selamat, akhirat Islam. Amin. Ya alhamdulillah dunia ini sih, dunia ini selamat. Jam sementen iso ngaji, iso kumpul ke masjid ini pun larang-larang kan. Wong Islam sing iso kaya ngeten iki namung teng Indonesia. Teng Malaysia niku jam setoso dalu sepi terus lho oleh ngene. Iki karepe ngono nek mulu. Dan kalau enten pengajian izine masyaallah, tawone ora ono. Mriki kali polisi SMS tau nggih. Kita tidak bisa orang terima SMS B, tapi kita mau A, kadang miss call. Pengajiannya tadi kita betul nak entah tak terus. Ya, ia Arab tak kau ngaji, mesti takut ni. Ngaji ni opok, betul nak. Jadi betul nak. Teng Malaysia yang mau harus ngaji ditakoni materinya apa? Nah, nanti diteliti di materi nopo. Itu Indonesia. Satu-satunya pengajian sing dijaluk teke ning Indonesia niku ping sita. Teng istana. Nah, itu dijaluk teke. Kulo gak ngerti. Ini ternyata ngaji teng mriko niku dijaluk teke. Kali kula sesuk digenteng mulut tanteng istana itu ditakoni teke puji. Jadi kau kan gak boleh tek. Ini Indonesia ini wis paling enak. Apa ana wong urip kaya ning mriki. Ora ndi jasa iso mangan. Boten digawean iso mangan niku teng mriki. Tur enak mangane napa male nek wulan Maulid. Lah agar serkep teko mulutan mangan. Napa wale nek ana sing mati. Lu mangan pitung dino gratis. Ini Indonesia. Oh bejo, menungso urip teng Indonesia niku dinten iki bejo. Nek kantuk syukur nek syukur lho tadi kono alhamdulillah urip kok nang Indonesia bejo-bejone wong urip Suriah ngaji ngene diroket wong teng jero masjid iki dibom Syekh Ramadan Al-Buti niku alim-alime wong niku iso dibom ning jero masjid. Apa maneh awak dhewe sing kelas e bayana sama apa sumber minyak. Niki kita. Itu tidak dialami kula. Angger ora kunut nasilah. Mesti ndongakno wong iso sing nang kono. Ngene iki disyukuri. Ono pancer ngene disyukuri. Ya ono sing nganggo kabaret, ono sing nganggo peci. Karo ngene. Tadi kan kita. Tadi kita ini alhamdulillah. Monggo iso urip nang Indonesia ya masyaallah. Terima-terima. Senajan ngene cara rupa niku pancene awak dhewe iki paling cupet. Ning mboten napa-napa, irung ya cupet, irung kene lah cupet. Cili-cili pesek-pesek. Ambek kandhe iki. Nah, sing kaping kalih adhe niki alhamdulillah. Apa? Kok ya isih kecipratan agamane Gusti Allah. Kok isih koman. Sing kebahagiaan urip kok kalongan sak ajarane ya sak putune Nabi itu lah ya becik-becik wong kalongan. Wis kebahagiaan ajarane Nabi sak putune Kanjeng Nabi mulo kadang pekalongan ono sing banter-banter. Banter-banter ayu-ayu putune Nabi. Itu ni wong Jawa isi itu. Dari Allah, alhamdulillah dari pencung isi kebahagiaan. Di kacang sengaja no bagian ni ramai mati kata. Aja wong satu. Jarak emawon 10 jam lepas pesawat, loh. Jadi syukuri. Ya nek diitung itu bagiannya berarti kata itu lah ya surah tapi kok aja mau ngatur sholat itu kata ya ada sih namanya kebahagiaan setahun bisa diyo-yo no way itu mau ngatur ada sih namanya kebahagiaan seminggu bisa Jumat Jumatan kita gak salah apa Quran ini kebahagiaannya ya rapodo kok sih ngumpul gitu rapodo ada sih ngutuh terung-ngurung sus ana sing yasin tok. Ah nek sing ulhu tok. Ana sing ngamuk semilai Rahman. Ya termasuk hadis iki bagiane ra akeh nek wong mriki ya nek loro. Sing siji kudu bin Abdul Dalalah, sing siji iki nambal kapan. Mulo hadis loro iki nek mriki ra gelut. Ya jan dudumane nek iki kuwi alhamdulillah. Bidah, apa cari niatnya? Lalu sampai kalian yang tadi gimana sih kulit bidah dong yang tadi? Sampaian kok kumpul mereka di Maulid Nabi ini, oh nasi ngarang di bidah. Mono itu juga nok. Mono sih muda terus tadi kafir loh, loh. Lalu gini, ini betul apa nak kok macam ini macam ini kok gitu? Awak sih bidah, kasarin tak, apa cari niatnya? Benar ada. Kulit apa inamal apa lupin? Minyatis, ahmer minyatis tak, rasanya berdalil kaya kula nek Jogja itu tak tahu ini berdalil nek ulan poso, kalau si tarweh rombolo kalau si tarweh wolu jual ini tawa-tawa ini kula betul tak dalil dalil ini kok kaya tarweh rombolo aman bener lah lho aman nah iya oleh wolu sesing bener aku disisa rolah sesuk nek sing bener sing 20 sampean sing kurang 12 lek golek nendi. Dadi yo mate Nabi to. Mate Nabi. Termasuk donga niku ya alhamdulillah. Ana sing wis kebagian donga mangan, ana sing wis kebagian donga ngisih ya rupane. Kula ana cerita cah cilik apal donga nang apa? Donga mangan. Jadi itu memangan dari awal Allahumma kari kan mulai ngaji juga jadi wewe jadi gendruwo dari saya kan politik gendruwo gendruwo ini materi bocah mulai ngaji saking ngerti ini ngongkol ngerti dungu ini namanya Allah Bumaka kalau dungu ini dungu ini Melayu ngongkol ini Melayu aku ngerti pangan jadi ini ada ini potret umatnya kan habisnya tentang itu siap ya ada yang Arjumatan Medun tuku nomor Medun ngaji terus anu lar keber di jago mulo kata terus akhirnya sih tiang-tiang ini wah ini orang sempurna Muslim Islam yang orang Indonesia umat Nabi sih orang sempurna mulai terus konten sih mari kita tegakkan Islam secara kafah aduh sih nah, ini paling laris Islam kafah sih sempurna sampai akhirnya saking pengen sempurna kewabit di Islam no. Sampai Gajah Mada di Islam no. Terus mati-mati di Islam no. Gajah Mada jenenge dadi Gajah Mada man kula kangelan lha ya kangkang aku lho juga nawa mati kok naiki musyrik nah kok kowe malah ngislam nawa mati ya. Ini ya akhir-akhir begitu sampai katok ya kudu di Islamno. Sampai katok di Islamno. Terakhir sampai pitik di Islamno. Jadi ora oleh mangan ndok. Sing pitik niku babone. Pirang-pirang jago ora oleh. Kudu jago sih di babone papat. Niku sakniki didel namine ndok sarai. Bisa onten onten itu nanti dari siapa tu jombu itu tau? Ya no. Kulo ni pun mau omong ke apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini? Orang sih perkara jenggot, masya Allah, mulai ribut, rampung-rampung. Karena dari Said bunyi wong sing gawe itu goblok tekan sak niku lho iso kula iso oleh SMS ngoten. Nah kita dandani niku ya ora ngandel. Kiai sae to, piye sae to ngono wong jenggote goblok kok. Iku mesti lah ya wong-wong pinter lek mesti ono sebab e. Nah kaya ngoten nanti kandhani niku ya ngeyel. Padahal iku sebab e ono wong sing ngarani Islam Indonesia niku ora teko wali songo. Islam Indonesia ora teko wali songo. Kecak durunge wali songo itu wis Islam, wong Gajah Mada wae wis Islam jenenge Gajah Mada. Iku lak asalmu asale ra ngoten niku. Nah, terus wali songo itu fiktif. Buktine ora ono, mung kuburan ora ono tulisane kok. Iku mbok kuburane sapa? Wong karyane ora eneng. Lekeng muni sing muni ngono iki wonge jenggoten kabeh ngoten. Masa lama jenggotan. Subhan bawazir jenggotan. Sopo kae? Badru salam jenggoten. Lah kiye tak tak gemes. Jan wong nek jenggoten iki goblok. Lah suwine lak niku. Wakil dibales Kiai Said sing goblok. Wong penerus wali songo kok ngarani wong jenggote dawa iki goblok. Padahal kabeh wali songo itu jenggoten. Eh jarimu wingi ra ono. Asal ini lak niku lho. Sampeyan tak kandhani. Ojo lesu. Dadi wong ngono nek panjene wong ngono sing urung patek umat ya niku kabeh umate Kanjeng. Tapi dina ngene. Terus ora ibut gendera tau tauhid. Rame ne masya Allah gendera tauhid. Sampai orang sing nggawa pedang bareng tak bunuh wae ngene gendera tauhid. Ini kok saiki mandek. Gara-gara ning Arab ora oleh. Mandek. Jadi iki wis umate rapi sing teng mriki iki sekti-sekti sak iki. Sakti kula ru kadang ya Allah, ngene iki ta. Ya bejo kula niku. Kula ru bejone napa? Ngalami kahanan sing kaya ngene iki. Kahanan ingkang wekdal Mbah Hasyim Asy'ari ajeng ngetekne NU. Niku istikharah niku medal ayat yuriduna ayyudhi'u nurallahu bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutima nuruhu walau karihal kafir. So iki ana mangsane wong iki madhamke cahyane Allah. Tapi dijarno karo Gusti Allah. Sebab Allah ajeng nyempurnakno cahaya. Cahyane la ilah iku ngene ta. Bi'afwahihim nganggo lambe-lambene. Niku lak huwa. Metu ngombe. Nggih, hadir dulu. Ning ampun larutan penyegar. Kula niku nek disuguhi larutan penyegar niku rada piye ngono. Soale niki jelas minuman suudzon. Nek rumang sane kiai niku panas dalah. Sampeyan niku ya, eh siap ben sampean ae sing panas jalan. Iya. Dadi, yo wale. Yo wale nabi. Iki kula lu sampe kubur. Iya lah. Lek wau iki. Wah, ana sing ngene, ana sing ngene. Ngerti-ngerti ana sing ngarani Imam Ghazali ora paham Quran, ora paham sunah apa ya ora. Yo cek. Ora di sopan santun. Lho wong Indonesia niku kabeh ngaji ni kitab niku Ihya. Mbok sing sopan masih yo kliru ya meneng ora ya. Ibarate tanggane iki jeneng kelas lagi iso tuku Astrea. Ora usah dilokno ku Astrea. Elek lu lah usah iso meneng ku Astrea. Ngono. Sedinya. Kaya Indonesia ning sane iki sekti-sekti wong iki. Lho sampe ora sekti piye ono sing aranane wong tuane Nabi mlebu neraka ora yo. Iki gak yo wong wis sekti to iki. Lu ngerti bener? Lu ana wong. Iki wong wis mesti tau ibu-ibu neraka. Lah kok ini roh wong tuane Nabi mlebu neraka. Wah iki roh iki wong iki wis tau tekan kono yo mentas iki. Lu wis ndak main-main iki kelasnya sudah kelas curut tinju ngono wis kelas. Kelas Mactison. Tuanan. Lu untung ngoten niku lho kok teng Indonesia. Ngoten lho. Ngoten niku kok teng Timur Tengah. Lah pun dipepeti tiyang ngoten niku. Niku kok teng umune ngono kok teng Baghdad. Sisok niku wis ora ono ndase niku. Kelasnya orang tuanya Nabi itu ulok itu lebut rokok. Ya untung lah orang Indonesia. Alah orang gendeng. Akhirnya gorengan apa mawon sing teng Indonesia niku. Niku gak tau mateng. Goreng ini. Karepe gak diangkat tuh gorengan niku. Sik dipangan ngoten niku. Tapi karena orang ini dijarno akhirnya gosong di wajan. Rauhnya sing ngangkat. Untung ana santri ngene iki. Lah ngene iki sebab nopo? Ya sebab sergep mulutan. Wong nek sergep mulutan ngene. Selamat selamat. Pun ngandel kula anggere sergep mulutan. Wong kok wani ngarani Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki musyrik iki nek ora sekti tenan ra wani wong ngono. Iki kelas e Firanda iku ya ndi. Kok wani itu lho. Ya ramu-ramu no deh meruh tenan yang ngerokok lho. Kok ya ramu mikir nih muridnya ngamuk lho. Ya muridnya Said Muhammad ya akeh tenan. Nah ini kok jadi dianggap sederhana. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ngelarak no hati kalau tengoknya. Wong kula niku sampai ngomong nang bocah-bocah ya Allah nyebut to ya. Untung ono polisi. Nek gak ono polisi, uang kok ngarani wong tuane mlebu-mlebu neraka. Bocah-bocah tak kongkon cetelen nang siliten cepono mercon. Saking mulo lu bedeg-deg ku mboten kuat. Ya Allah, iki gek kelasé Wali Songo dilokno ra ono ngono ya wis. Eh wong kuburan ono isih iso tak tiliki. Dilokno Sayyid Muhammad musyrik kuburan iso tak tiliki ya. Musyrik-musyrik lah arepmu ngono. Hari untuk aneh nabi lu tidak temu lebih rokok lu rata kanaku untuk keluar gue nengih kena koroku ya coba si aku di mercon akeh orang ini orang mikir pun tak mercon sini itu tenang tapi ngoten niku ini satu hal yang hanya terjadi di Indo. Bisa uang iso muni opo ae nang Indonesia. Ya Allah. Uang iso lolok polisi. Sak geleme ning Indonesia. Ki polisine sabar. Uang iso alok-alok TNI nang Indonesia cuman. Uang iso alok-alok banser. Kafir ning kene. Lho wong iso ala presiden sak mengone lambe niku lan nang teng Indonesia. Iki nang lho ngene iki syukura. Eh demokrasi paling demokratis ya nang Indonesia iki. Muni yo. Ana wong duwe apa dilokno. Lah yo mulutan lho piti-pitike dhewe. Lamun ana markabanane lambe-lambene dhewe. Napok terbang driji-drijine piti. Yo tuku-tuku dhewe. Lha men nek ra seneng meneng ngono apa? Ora modal kok kakean lambe. Itu pun ngono kok ra enak. Iso seneng meneng ora seneng ra. Ono wong yasinan. Yasinan dene sawet itu. Nah, ini fenomena di Indo. Tapi kenapa sing koyo ngene kok? Asem-asem mawon. Mulutan jalan terus. Alok-alok jalan terus. Kulo niku wonten dalane ngrungokno radio. Ana mulutan bil. Nah, iki sapa sing muni ape tak gek? Ya ngene iki. Tak takoni. Anakmu nek ulang tahun kok ulang tahun ya? Mesti ora sapa nek ngguak. Itu budaya kafir. Ngono mesti. Wis wae senengane budaya kafir. Nah terus nek lu ngaji nang ya apa kowe? Ya pesawat sing gawe sapa? Mengaru tau ngono to. Sing gawe sapa? Iku pabrik pesawat. Nek syuting ya yo piye pabrik pesawat. Sing gawe bakul lontong. Lha ilmu nang ngono iso ki pesawat iso apa? Diuber tekan ngono ya yo mencret to wong iki. Lha iya. Nah terus akhirnya apa? Semangat itu bangkit, bangkit untuk memperbaiki. Apa ini kadang orang ngukur awak, orang ngukur awak. Apa-apa diresi itu, orang oleh. Ini rana oleh zaman Nabi, ini lah cocok, ini lah cocok. Oh apa, dibersihkan dengan apa yang disebut bid'ah. Resik apa, sholat ya karek sholat, tok ono mawon. Salaman itu raulah, gitu. Karena itu tidak dilakukan di zaman salaman raulah. Ujian komnas, beduk komnas, sholat ya sholat tok, wes. Haji yo, haji tok, manasik rah. Wong zaman Nabi ra tau latihan haji. Lu gitu, tapi gue sih. Wahyu nang pokok. Yo, pikir meneng. Ngomong kete-kete ora tau to. Selawatan, selawat, selawat. Ora ono tepang dene ora ono. Iki kita dadi prek-prek. Endi sing anyar iki? Endi sing iki sing anyar? Ana karuan teknis. Ya, iki iki. Ini sini orang. Ini apa nih? gak ada wasilah itu ya gampang tukar ya wasilah. Nah, sampai apa? Nah, akhirnya dites di lapangan, dites. Kira-kira dino iki ngene. Sing siji resik. Resik sampai apa wae resik. Ayo ana ne Quran tok. Hadis ya sing disokehno kali Usaimin tok. Karo Albani. Nah itu silakan bebas. Akhirnya dites mendirikan negara Islam. Ya kono, ya orang setuju pada ini top nih, kau wapih mendukung. Nah itu ditekno teng Suriah nih, teng Timur Tengah, teng Sam. Ya kau saya ini orang adek, kau orang adek mana? Apa yang diceritakan sebagai Islam murni berdiri di atas tegaknya daulah Islaminya, kok malah orang ngadeg. Malah negarane remuk lho. Menungsone remuk, negarane remuk, wonge pindah. Nah, data UNHCR itu sekitar 150-an juta. Semenjak konflik, nah niku pindah ke Eropa sebagian. Besar. Nah, ini wis ra Islam. Wis ra Islam. Nah, terus pilihane sing teng mriki. Nah, ini gaduh-gaduh teng mriki. Ahlul bid'ah wal jamaah. Ning awet. Nah, ini ngawet, ngoten lho ya. Ya bar salat ya ana sing aduh. Ini lah, ning awet, ngoten lho. Nah, kira-kira nek dikon milih ngoten lho iki sing kadang iki uang ini dalam situasi sulit ya. Enak Andi milih sing ngoplosan gaduh-gaduh ning awet utawa sing niko apa-apa syar'i sak negara sak dengkule sak batuke ning ilang ora ngono iki kok kira-kira milih gaduh lek dikon milih ngono milih endi syar'i, fa'i, bom. Kira-kira lho. Utawa sing modelnya ini nih. Ya kadang terbangan, kadang mulih. Ini yang selalu jadi perdebatan hangat di kalangan kaum muslim. Ini nih kayak ini. Wali sing angel. Sing angel lho pilihannya. Kau keras, apa-apa kudu syar'i, ngene. Ning begitu dijajal ning kono, runtuh. Apa sing ngene iki? Yo. Yo ana bid'ah-bid'ah barang. Ning awet. Selalu tumbuh. Tumbuh. Sing maune ya hayu ya koyu kliru ya kayuku ya kayumu. Sampai suwe-suwe alhamdulillah birobil ngalamin. Engko terus diputu. Diputu. Wes bismillahirrahmanirrahim. Dipuyut. Iki wes tekan apal tu sama. Duwe tangga. Iki wes apal kon. Quran. Utawa sing langsung kowe kudu sarti kabeh. Lah iki pilihan-pilihan kaum muslim. Ya sampean milih endi terserah lah. Nek sampean tak milih endi kaya ngoten niku. Nek kula milih sing niku aku. Eh wis kok sithik ra apa-apa. Wong tuane dadi gile. Zaman ana ngerti kok sampean. Kula diparani kali tiyang. Terus napa? Kulo ini banget, seri banget ya. Bingung. Wingi anak kulo khataman Quran teng pondok, lu kulo deluke kire. Angsal napa mboten? Kulo jawab angsal. Oleh kang oleh. Matur nuwun karo nangis yo lunga. Sebelah kula Gus, aja tasahul. Aja gampang perkara kok iso dijawab oleh. Nah kula njawab wis sadu. Lha nek sak durunge takok aku mesti takei. Jadi kadung ya. Engko nek nang omah cek dituturi anake. Wong tugas nuturi anake, sing dhewe tugas nuturi wong tua. Angare. Apa sing ngono iki? Sampe lak rung tau diparani wong njaluk donga. Gus, apa? Dukane kiai sak Indonesia ora ono sing mandi. Kok ora ono sing mandi? Kantun panjenengan. Dukane mandi lho kok. Wah, iki totoan iki jane. Piye? Apa penyakitmu? Masalahmu apa? Kula pun tengah apa telu bulan nang iki mboten iso turu kula. Heh, ngono. Wong kiai refleks. Maca Fatihah ping 1000. Lah to insyaallah turu. Lha nek Fatihah ping 1000 pikir kula niku dongane kiai ra ono sing mandi lah kiai dongane padha. Ya ibu diwondongane lah sami lah ini nantang. Kurang sing mandi. Tarik donga kula tok sing arep-arep kok pasti donga ku paling mandi ya. Kula kan maca Fatihah ping 1000. Pikir kula nek diwaca dermimil ngoten niku lak ngene. Terus kesel. Durung rong minggu niku teko tengen kula dongane jenengan mandi. Bukan tuh kok dicaduk ya. Lah niku go pitik kula teh. Lah pikir kula sampean maca pirang jam. Lu namen betulan sejam. Wah ngalih tenan wong. Paling 10 menit langsung kedip. Wali iso maca. Nabi lu lali njenengan kakek maca petik arep ya. Ana. Apa sih kalian ini iki? Apa sih kalian ini iki? Ini kan pilihan-pilihan hari ini sih terbelah dua ini. Orang keluar ini takut, keluar ini jujukannya uang gitu takut ini. Nungwangi sendirian pulau. Gara-gara apa? Di musyrik no. Sebab wong tuane mati dikeki kopi. Tidak gila berarti itu. Nanti mungkin masjid Pekalongan ini jadi gudangnya wong alim. Gue bisa didiskusikan nek pun pulau pun mulai. Oke. Iya Jawa ini gue nanya sih itu. Ini gue laku burannya dikeki payung, kayak kopi, kayak lampu, dikeki kendi. Lalu itu musyrik no. Musyrik ini aku lakar ada tombol ini tadi. Ini fasek ini aku lakar ada tombol ini. Anggir tobat ini musyrik ini aku lakar. Baru aku minallah. Ini pun bubar itu tadi pun bubaran pun baro'ah. Pun surat jelasnya baro'ah ini aku bismillah rauleh. Laudu ini seji. Ya siapa tahu itu gitu. Nah itu aku nangis oleh aku jawab oleh wah dia langsung maturun kayak wedus ini akhir gaun ngotot itu keluar oleh wedus kok berarti aku oleh wedus baru itu parah baik diparah ini kayak itakoni kenapa dia memperbolehkan alah Gue tombol lego pribul. Lah ya wong biasanya dikei kopi, terus dikei banyu, lampune diakakno nek sore wong di wong tua. Ngerti-ngerti wong tuane mati. Kebiasaan yang sudah dijalankan berbulan-bulan. Ngerti-ngerti wong tuane ra ono matek ngono. Ayo stres no kang Jawa. Nah terus nek wonten niku ditombol lego. Engko suwe-suwe lak leren-leren dhewe aku. Ora bakal terus ngono terus-terusan. Nek sampean ra oleh ya wis. areng kula oleh ana sing muni ra oleh yo uber karo wong kampung kae yo mangkano melok santri ya ngono oleh ngono tok ae hari hari ini umat Islam terbelah di situ terbelah banser yo kok gereja kafir lek kafir wis mbleng ngar sampe kene ning rumah ana sing siji ojo maneh kok jaga gereja lewat gereja kok kon merem nah ini ya ana sing esok sore turu kuburan itu cara di sini kan gitu santri ngiri-ngiri ngerana kuburan parani sampai ono istilah sarkup sarjana kuburan sampai IAIN melu gawe gelar SAG sing akhirnya dipelesetan dari sarjana alam gaib sing mikir untuk mudah kelas gara-gara SAG menteri nih menang si game akhirnya sarjana ASEAN game. Nah ini seperti apa? Jarak milih, jarak milih. Apa sih ngoyong ini? Utawa sing kaya ngono iku. Ini sedang diuji. Sedang diuji di lapangan yang namanya negeri tercinta Indonesia. Ayo diuji. Kalian ditelok no itu. Menang di dunia itu. Hayo Rasulullah. Hayo Rasulullah. Utawa sing adan biasa kaya mesti Pekalongan iki. Ono sing wah, agak. Lho sik. Ya ini. Inilah. Pokoke bisa-bisa sampe tak jalu. Sampe tak jiyel jengkel. Ojo pisan-pisan metu iku dudu mate Kanjeng. Umat iki tak bilang. Sampai ini bandar dadu ya selagi semuni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini mesti umat Kanjeng tapi main model bandar dadu pola jauh sana sampai tak jalo tenang jok pokoknya kok musrik no ojo wafir no ojo kabeh umat Nabi sesuk didelok kira-kira saya diawe Nabi disik sopo mana diawe saya bla kan paling enak yun tidak ada ngerti kalau itu rilam lah Nabi lho sedang sih beda nih lho tetap disebut kali Nabi Nabi ini pun ahlul di lho lagi saya ngono ya umatnya kan ya Nabi sebab nopo Nabi ini kebetulan ini Nabi terakhir Nabi sing paling ngeruput iku menungsane iki ya wis kecekel Nabi terakhir niku. Nek Nabi Adam iki lagi sekampung. Nabi Adam iki lagi sekampung konconan dinosaurus ngono to. Niku mawon ngadepi konflik e Qabil Habil sakmu metan dhewe ae. Dulu ge iku Nabi Adam. Nabi Adam ini ngadepi konflik putra nih, padahal itu sih dimongi kayak putra nih. Ayo paling kayak wong piro tayo, seruut nih. Royoan bucu nih Nabi Adam. Halo nak, nah ini itu pak, nah ya yong. Tadi wong tua, halo yong. Pak Temi sih tau. Nah, udah lah. Nabi Idris sing didepiki lagi sak suku lah jenenge kaum kuwi. Nabi Idris ora wis ngeyel ora umum. Angger dijak. Ayo. Halo. Nipetan itu si Allah. Eh, kau yang tahu petuk. Mereka yang tahu petuk pangeran ngecak-ngecak. Ini kelas, ini kena bimerluru. Bayang. Ayo lu suarga. Alah, yang tahu petuk suarga. Idris, lu ikan. Coba sampai itu bayang. Ulan-ulan bayang. Lalu sampai akhir Nabi Idris, ya Allah, umat aja ngeyele agar pengisah neng pengiran tako iu bisa tahu petuk dewe ngejar neng suarga ya apa bisa tahu rono ya Allah sembuh lah gak bisa cerita saat ini mulai ya Allah kapan mulai bisa berlumis akhir aja bisa cerita maksud kalau poso itu apa Nabi Idris akhirnya poso kalau saat ini ngerowot mutih sampai akhirnya roh malaikat si jape buka ini roh malaikat beri kita malaikat ini malaikat ini anu Nabi Idris wah yang paling bisa lagi karena Nabi Idris ini malaikat gagah yang bisa ngini beri bisa ngini malaikat cerdik saat nocah gemblobis panas doang ya Allah sakno malaikat sering ini ya Allah mbok mangkal ini adem dulu sakal sup adem begitu sakal sup adem malaikat sering ini kaget loh ya Allah kok sering ini kuladem iya tuh gak ada Idris Nabi ku loh waktu itu kapan lo tak cuti lo tak matur nuwun ayo kono akhirnya malaikat sering ini medut assalamualaikum ya Idris waalaikumsalam sampean gagal teman mereka cengkih ya oh iya mantar dulu ya aku yang sampai itu lu piye sampai medun cengkih ini kayak geludung piye wow koncoku sih oke aku kan koordinator ya berarti malaikat sih oke oke bolok oke sih oke tenang bolok berarti gak ada aku untuk cerita malaikat sih galak iya ada tenang oh no ini jadi Israel koncoku itu lah ini aku kenalan lu lah ya udah ini bolok aku tak SMS baru saat ini ini ya akhirnya malaikat Israel medul assalamualaikum wabi itu seperti malaikat sering ini ya galak-galak itu koncoku akhirnya apa malaikat Israel apa aku ingin menemani aku Nabi Idris malaikat kula niku diceritani nek wong mati niku lak sampe dijabut aku lho niku kok ditakoni umat kula niku ora iso jawab nek rasane kaya ngono mbok kula iki tak ngrasakno mang jabut ha iso nang turu wong lho turu malaikat jabut 10 menit dibalikno 10 menit tok dibalikno begitu tangi meneh lho jenose lara kok mboten ya ora wong kowe kancane kancaku aku ra enak terus tenge nek kok nek kula mati nek urip niku ngeten iki lha nek mati bablas lha nek sing urip niku ngeten iki nek mati bablas iso nek urip meneh kaya kowe iku lha nek mati tergantung nek apik tak titipno kancaku liwan nek elek malih oh ngoten wis elek-elek teng pundi ana kono kula tak dolan asal lho ya oleh iki kok kancaku kok dilek neraka mau wong sing nonton kuwi neraka wong Pekalongan terus warga tadi tilik swarga itu tekan swarga bayi kita kampungku top teran coba wong ini ngerti kampung halaman ini gimana sih senang goblok wong ini tenang api lekali malaikat itu ya Idris nama malaikat oh bayi medun malik mau aku nengkini makanya umatku ngeyel aku nengkini loh syaratnya aku dimati tau lagi sampun malaikat Israel kok gak uwes kalau net lu kok dilewat rokok sampun ya akhir-akhir mandat dan itu nah cerita ini tengah hadis itu lah enak tengkuruan apa meneh kurulah ini gue cerita ini gue biar ini perkoroknya sekunggal tengkuruan ini lah itu ahli kitab telur Yahudi, Nasrani, Sobi'in. Yahudi ini ku jelas umatnya Nabi Musa, Nasrani ini ku jelas umatnya Nabi Isa. Sobi'in ini umatnya sopo. Sobi'in ini umatnya sopo. Waduh, dari seluruh referensi-referensi kuno ternyata ketemu. Sobi'in ini apa? Umatnya Nabi Idris niku. Sing ngenteni Nabi ini nampak kecantol neng akhirnya kena medun pak mana, ini ku sih diarani Sobi'in ini udah niku. Jadi umatnya Nabi Idris itu ngenteni Nabi ini sing hilang itu kan dino kiamat. Ini ku Sobi'in, hei ada nih teng kitab tahu Taurat nah, sama yang mau cerita Taurat sing model itu seneng, lucu-lucu deh. Terus kira-kira lagi maca iki dalile oleh apa lek? Ternyata ono alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa yu'minuna bi sabbihi. Sampe kita senten. Terus kita kira-kira sekitar Yaman iki ono wong sabbihi. Namine pun sabbi'ah mandaiyun. Lah niku syariate niku salate ya madhepetan ngono. Nggih lho, sore. Lah ono syariat sing rada megelno wong niku. Kulo nek maca syariat sing siji niku kekhawatir, ya apa ya iso wong saiki nglakoni. Napa coba? Sedina niku ngamini bojone ping 100. Lha ora kuwat nek wong kene. Ya capte wong yo. Lho niku lho iki sobi ini umat Nabi itu. Lho Nabi no. Dia sumate wis kaya ngono ngeyel sing diurusi lagi sak negara. Ya udah enggak negara, sak kampung. Nabi Musa umat sing sakti ning Allah. Nabi Ibrahim umat sing ngaku dadi Gusti Allah. Hari saya ini, kecek-kecek. Ngaku malaikat Jibril, kecek-kecek punya Eden kelas ini. Ngamrut itu aku dari pangeran kok. Tuh zaman Nabi Ibrahim. Tapi gara-gara lihat Eden ngaku dari malaikat Jibril ini, dari polisi Indonesia terkenal bisa nyekel malaikat Jibril. Nah ini mampok putri ubur-ubur itu udah pasti terkenal. Ini aku di Gusti Allah loh. Nabi Musa, Nabi Musa itu sih di tepi di sana negara. Jadi ini negara Mesir. Jadi rojo jenengnya Namrud. Ini dicat oleh kitab jenengnya Taurat. Ramen bayang loh. Taurat itu hebatnya kaya ngono. Tangan mlebu sak metu dadi listrik. Pungkat sawatno dadi barong sae. Segoro dikowo-kowo dadi jalan tol. Sopo Bapak Presiden Jokowi iki duwe tongkate nang Gunung Jawa. Ngono ya anyar penarukan dadi tol ora suwe ngene iki. Iki nang Gunung Jawa. Wis iki Rabi Ibrahim. Obong lah mempan. Tapi Dawud sing diurusi ke sak negara. Aku awan salah yo tangan ini tak metu tadi genta dia kok pesi. Templempek tadi kelambi. Ini tadi pedang. Mula Nabi Sulaiman sing diurusi ke sak negara. Sekti ini kau yang ngerti. Hebat deh orang umum. Bangun jin, bangun, bangun, tangan, bangun. Lalu manuk dijaomong, semut dijaomong, sampai entut bisa dijaomong. Nabi hebat, Nabi Isa hebat, sing diurus tak negara Filistin. Lalu sampai sembayang no. Terus Nabi Muhammad itu diutus, sing menungso dari wesak dunia. Wis ana sing nang Indonesia, wis ana sing ngalah yo, kula ora mbayangno. Sing nang Arab ayu ganteng, sing tekan Eropa gedhe dhuwur rambuté abang, sing tekan Cina tembem-tembem bibit-bibit ngene. Sing tekan Afrika ireng gosong kaya kopi goreng. Dan ini ditulis Nabi, kal kabeh karo Kanjeng Nabi. Jaman bayangno lho, sampeyan. Bayangno kelasé Kanjeng Nabi. Wah, Bote di ora nabi mulo kula ra iso crito nabi. Ajeng nyritakno nabi mengomingkem kula. Soale nek bab nabi niku laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi iki conto. Lah sedaya umat niku dikengken nyun conto. Nabi kula kadang ini mikir kula ngaji terus di mulutan arep nyritake nyonto Kanjeng Nabi. Adil lu rasa ado-ado nyonto Kanjeng Nabi. Mboten sadar ado, Kanjeng Nabi wis sedo. Weh, nyonto balut iki wis. Sik sugeng. Saman iso nyonto. 24 jam ngurusi tamu pun iso sampe. Wis kok ado. Dadi urusi tabu. Iku aku sangel. Pak likur jeneng sunggone tabu. Sing diceritake nyoko bangsa negara kabeh. Ono sing crita budiken. Lha niku akhire kuwi ono kuwi bayang ya Allah nabi terus kaya apa biyen. Tak kebayang. Ketekan sing pinter kaya Sayyidina Ali, ora masalah wong pinter. Apa-apa mawon iki iso. Dene ketekan sing iki. Terus mbayang. Sorry, Allah Akbar. Beres. Begitu makmume ketambahan batu. Allah Akbar. Coba kan. Gusti Allah ora kita. Wis sampe ora kene juga kan coba bayang no nek gampang. Kusyak orang kita kan, akhirnya mau kok, rusak nabi tak kok, bapak kan, angel sing nabi Gusti Allah kita, terus lah biasanya enten patung ni, soalnya nabi ini ngulang, uang sing diulangi. Nganggu ulangan sih gak cocok blas. Coba Nusam ini gak cocok blas. Dari diulangnya kali yang Arab ini gak cocok blas. Mula juga pisan-pisan sampai ngarani suami ajaran Arab. Gak cocok mula ja'a ghoriban. Bahasa ya'udhu ghoriban. Gak cocok. Lu masih ngerti Gusti Allah ya. Diulangi Gusti Allah sito. Coba masih ngerti ada patungnya. Diulangi Gusti Allah raya patungnya. Wis ngerti lah yang banyu dikongkon jinabat gitu kok. Wong diombe angel kok dikongkon wudu. Lho ngombe ini lho angel isih dikongkon wudu. Banyu diombe angel kongkon jinabat. Lho padahal jinabat itu ya paling ora sabak lho. Padahal diombe wae angel. Nanti jinabat itu orang kaya wong mriki. Wong mriki kan sewulan pisan. Mereka sewengi molu. Cocok. Ini tuh rano panganan kongkon sedekah. Wis ngerti panas di kongkon pong poso. Sing paling abot itu pas tawaf. Oh, ini ujian zaman semonten. Delok siki kuwi mawon. Delok siki wong wedok yang mriko niku sahwate masyaallah. Lu ngono begitu tawaf. Oh itu aja kamu buka rai ni, lekai awis pol-polan tu ni gune. Wes ngono sih lanang kelambi ni rai tu dijahit. Dan ni gune mengarap-arap kan, wes ngono tu kayak rampung. Ini betapa beratnya ngakoni sampai bentuk balok. Lu ngono itu diulang, no karo Kanjeng. Nah bener-bener orang ini diulang kosong itu gampang. Kan kependidik itu belum kali itu adem. Delik ini sorwit pelem, adem. Nah itu beli komitmen itu kurma. Kurma itu udah digengiup kan rapati adem. Menggotongnya si cici-cici ini tak. Ini gotong pelem itu adem. Ngono juga kan poso. Tawaf panas, kan buka sirah. Ya, itu kalau itu beti acara nopol. Tidak ada yang ngerti lah, mulai begitu dikongkon sholat Allah. Lalu sampai akhirnya Gusti Allah ini kompromi terus tadi. Ya wis kandani ae. Ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu karo kami batau siro kaya siro delok Gusti Allah. Nek siro gak delok Gusti Allah, yakin Gusti Allah delok kesi siro. Jadi batai sing penting rumangsa delok Gusti Allah. Mula melek oh ya. Lah iku melek. Nah golek ana pengiran. Lha supaya kaya weruh kok, kaya weruh. Malah terus merubuh ruko bolong. Malah weruh gulo. Ya wis. Nek wis mbok goleki kok ora weruh, tetep kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Lah nek ngoten mawon gampang. Akhire sing arep pinter sembahyang sing mburi sing bodho Allah Akbar. Ketok ora gak. Ning njoba diawasi Gusti Allah iki. Zaman tu mau ajaran kaya ini. Coba nek zaman Nabi Musa, tampiling tenang karo Gusti Allah. Galake pangeran-pangeran ning zaman awal. Nabi Nuh mati ngeyel, mati. Nabi Ibrahim mati ngeyel, badhok lamuk mati. Umate Nabi Idris ngeyel mati. Umate Nabi Musa ngeyel belep. Umate Nabi Isa ngeyel mati, protol nek lepra. Lah umatnya Nabi Muhammad penang raiso ya Allah dengan rakito ya ora koyo goblok ngono ka anaka tarohu koyo ka anaka koyo ana sapa sira taro ningali sira ing Allah fa illam takun monggo lamun kok ora ana sapa sira taro ningali sira ing Allah fa inna usune Gusti Allah ya ro ka iku ningali marang si wis batau koyo kowe weruh weruh. Mulanya orang itu merem, baca ini poso ini sholat itu kongkon melek. Soalnya tak anak, tak taro. Ya bro. Malah merungnya ini, berarti kira bro. Ya wis, ini kira bro. Yakin lagi diawasi Gusti Allah, mulanya coba diawasi. Mulanya akhirnya sholat lagi sih, bodoh-bodoh gampang. Nopo, yang penting itu maksud diawasi Gusti Allah. Allah, Allah. Ana ting ting ting enggak sew. Lho ya ngrumakno bahasa ora apa-apa oleh wong gak anak karo oleh ora ngrumakno malah krungu bakso tapi senajan sira krungu bakso aja lali fa innahu ya ro kan Gusti Allah iku ngawasi sira mulo senajan krungu bakso aja kok terus rong mangkok pak ora oleh bakso. Lah akhirnya orang Islam sing bodoh ya bisa sholat, sing ngarep ya bisa sholat. Apa mana sing kaya saya di nali, ini cara orang saya ini ngono kan oleh Mbak Ivi ini Kanjeng Nabi di tetring lah ini cara saya. Ini sing bodoh-bodoh, apa mana sing ngadro kaya awak dewe ngerti nih. Sinyale betoilah, betoilah. Wong pemancar pun di pemancar Pekalongan gitu. Nyambung teng pemancar inti sing teng mriko. Ini sinyal jauh kan biasa ilang. Lah kok mo. Sinyale anteng tekan bakso ngi ilang sinyale. Orang bayang ya Allah jadi nabi mula-mula ini kurang wali kadang bayang ini nabi piye wah itu nabi lono nabi sih buatan ke anak nabi anak taro taro gula-gula ini gula kadang nih pentingnya kaya ngeten ini sebab nopo hadir ini kita weru tapi gayanya kaya weru. Lah mula dhewe ku gayane kaya weruh, salat iki salat kaya kok. Oh ya. Nah ora weruh kok gayane weruh. Tapi ning donya iki ya ning sing wer sing weruh sapa sing weruh? Kanjeng Nabi. Lah mula awak dhewe ning donya niku senajan ora weruh, iso titip karo sing wer sing weruh. Mula dhewe nek salat kaya-kaya titipno mawon nang Kanjeng Nabi. Mula salate awak dhewe iso dadi sah sebab dititipke karo Nabi sing anaka taro. Taro canti moto apa napa? Moto salat. Salat. Lah bendina titip sedina ping 5 mesok kok ya ora kenal. Lah niku lho mula para ulama ngulangi awak dhewe mulutan ngulangi kene. Dicek kenal sampeyan karo Nabi. Wong bendina titip Allah Subhanahu. Titip, lah titipe Nabi sampeyan dititip apa titip salat nek Nabi iki. Mboten enteng salat nang campur wedhus suara ngono. Nek salaten Sayyidina Ali Allahu Akbar. Panas iki lho mboten krong. Krong salati Sayyidina Ali Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim. Enteng salat resik kok. Nek salaten Allahu Akbar. Campur utang. Campur pilkada, campur pilihan legislatif titik. Allahumma sholli ala sayyidina Nabi lu mbok titipi salat mesti campur bakso. Lemu-lemu ngono kok yo ora kenal. Ngene iki lho kok yo mauli, koyo opo Isra Mi'raj napa kok diperingeti, mawane cek wong titip kok ora kenal. Lah niku lho Nabi. Berarti yang nih benar hati-hati bayang no. Mari kita mencontoh Rasulullah. Aku sih kang, si. Iku gampang diomong no. Dulu ceritanya ini sahabat dia cerita no. Tapi saya ini seorang bayang no kira-kira dengan logika apa? Nek ceritane ono. Kok iso ono Sayyidina Abu Bakar konglomerat kok gemintun unta lho kok iso? Iku nek ceritane iso dipahami, tapi situasinya koyo apa? Ora iso pahami. Sayyidina Umar ini rajane gelut. Kok iso nurut karo wong sing ora tau gelut iki kira-kira piye dinalari sampean ngono. Lah iya critane ana ning ra iso nalari awake dhewe ra gaduh. Wong wedok umur 9 tahun, 10 tahun nggih Siti Aisyah. Niku dinikahi karo wong umur 50 kok riang gembira iku piye critane? Critanya ada tapi kita enggak bisa nalar. Piye ra gaduh kakele awake dhewe. Wong 300 kok iso dijak perang ngadepi wong 3000. Iku lame pamit bongko tadi niku carane ngoten. Koyo budal. Kita bisa enggak bayang. Duduk panglima perang bukan raja iso menggerakkan perang wong 300 ngadepi wong 3000 sing 4000 nyusul apa. Iso. Itulah yang menyebabkan makanya peke itu mari kita nyontoh. Mungkin gambare iso dicontoh. Nuan sabatin ya tidak mudah dijun. Contoh, nak menyentuh jenggot, tengok nu kapan saya lakukan dakwah nu jenggot tu kulo ngofil dos. Tapi apa aku jenggot itu, singura gampang. Kalau mana nyentuh cingkrang paling gampang orang modal malah mengurangi ketok-tok ini. Tapi nyentuh akhlaknya wong sing ora sombong. Coba mangan di dulu zaman itu, insya Allah iso. Oh, cuma mangan soto neta. Niki akhir-akhir makanya kenapa orang mari kita contoh Rasulullah. Kok orang koyo kanjeng Nabi begitu mari kita mencontoh Rasulullah. Tadi ini galak begitu baru ujung. Kok kelangan anikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini pasti ono sing salah. Lha niku mulo. Nek arep nyontoh Nabi sak isine cuntun Kang. Nek mau nggo dhewe ora apa-apa, tapi nek kalau mau dibikin sebagai sebuah sistem hidup bersama, ya contohne Nabi secara utuh. Nabi niku lho ngedepi mate ono sing senengane turu masjid. Nek ono tuwangi salaman sabtu-sabtu turu meneh ono mate Nabi. Sejaman Nabi. Saiki ngono, takmir masjid lho wong ngono kuwi di satu. Enggak di masjid tok. Nek ono turu masjid niku hobi nek Nabi rawuh tutup-tutup turu meneh. Nabi manten sholat, bisa dikandoli kok. Jadi Nabi ditutup Nabi ini, ini nawa cobain ditutup. Dan Nabi apa? Kiamat ini kapan? Pakok ini betul bain-bain nanti loh. Mulu kok takok jadi Nabi enten lari nopo enten larone nempel nopo. Kiamat kapan? Wah itu kan pertanyaan bau besar nih. Baik sudah. Nabi boleh apa tu? Tak turu tak kok kiamat. Wis sangumu apa wis tak delok aturatur Solo Pancalaman. Nah, sangu kula seneng panjenengan. Seneng kok. Nggih, mboten nglakoni nggih kala-kala mawon. Ya wes nek ngono nabi, ya wes tindak nabi. Dikadalian nek nabi. Apa? Kula lampun jujur, ngaku seneng panjenengan. Jenengan seneng kula mboten. Kula ora ngono. Ya Allah, pengen tapuk ambene aku aja ta. Sopo sing betah kula wong kelakuane ngene. Kula lampun jujur seneng panjenengan. Jenengan seneng kula mboten niku. Ya abi ya isa. Ya iya, kowe seneng aku. Aku ya seneng kowe. Yakin nabi? Iya. Nek jenengan seneng kula, jenengan kan ra mungkin tega ninggal kula ning neraka. Wong seneng kok ditinggal ning neraka. Ya ora, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing seneng karo aku sok bareng karo aku ning swarga. Yakin sing mati? Iya, yes, mlayu. Ya sahabat Abu Bakar iki sing krungu wonten niku lho. Tenang ora ireng. Asli ora. Aduh ya Rasul. Apa? Mboten niku mau tenan. Asli mboten niku. Iya Abu Bakar. Seneng kok rumusan kok. Iya. Saking ngene lha ngono iki lha ya iku seneng tak ora modal mlebu swarga kok. Seneng kok. Lah aku anak tak kekno. Unta tak kekno. Wah berarti swarga ku lebih ada harapan. Ngono. Saking senenge saya kira bakal joget. Yes. Muter saya kira bakal. Sampai jubahe saya kira bakal berkembang ngene iki. Muter berkembang. Lah niku sing akhire dados manhaj thariqahipun Sayyid Jalaluddin Rumi ingkang nami Thariqah Maulawiyah. Muter sing sak iki dadi tarisu. Suwi niku lagi ngriku. Sing mok bahane teko yes iku mau. Tapi jadi kita itu ngerti ceritanya, tapi kita enggak bisa bayangkan sosok nabi ini enggak bisa kita bayangkan. Sepertinya ini calon roh gembiung itu. Assalamualaikum. Alam. Alam. Kangen di nabi. Aku ngobrol. Enggak, sauban pun buatan panggil jenengan seminggu medun telung kilo. Ya, apa? Kulo damel puisi di nabi. Puisi apa? Puisi cinta. Puisi cinta. Nah, kulo lemen jenengan, enggak ada puisi cinta. Asal betul. Niki kulo lantunkan di depan penjenan. Nah, oleh-oleh. Asing siji. Aku kan, aku ya. Apa dekku soalnya. Asing siji. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaika. Kentenan aku. Anta samsun anta badrun. Anta nurun laungan nabi. Ya. Tiga istri mau teluri melayu keliling kampung. Aman itu bayang piye situasinya ceritanya ono saking senengnya melayu diuber karo sahabat liyane nyolong yo nyolong uang aku tiga nabi yo ngapa usah tiga aku ngelem-ngelem nabi apa-apa tenang iya sesuk nek ra tetap percaya ayo melu aku rombongan ayo akhirnya sesuk teko rombongan lha rombongan iki sing gawa kendang rame sahabat Ali sahabat Utsman Rasulullah rame lha dhewe iki kerumunane sahabat Abu sahabat Umar orang ngerti itu teko ngerti itu ngamuk yo apa iki dangdut-dangdut merpeki kumpul jiko kendangi banting kok rai. Lha niku mulo ana khilafiyah ulama ana sing ngarani terbangan ora oh. Ora oleh ngene kok gitu. Lha niku mulo sampean nek delok ngono kok aja ki aja ribut ana sing ngarani oleh ana sing ngarani oh. Ora biasa mawon. Lha sebab nopo? Ya mangke iso kabar niku asaru sok kabar niku iso dadi ku. Hukum sampean nek melu Sayyidina Umar yo aja terbangan ngono tok. Selawatan biasa mawon nek melu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman Rasulullah. Ya terbangan kok bisa di voting kok. Kan 3-1 itu. Kan siji ra seneng to, Husan. Enggak ada nilai sampe di voting ngono mawon. Mulai ya sing ra seneng ya ora apa-apa. Lah sebabe napa Sayyidina Umar kok ora seneng kok banting terbang? Oh, Sayyidina Umar ora seneng nyanyian. Kok galak. Oh, keras sih ngomong. Randuwe jiwa seni kok sampean ora randuwe. Maca Quran ne mlayu wong sak kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Nah, ini lembut-lembut kan saya sinali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketok kelas ya. Kok mau gak muni Allah? Nah, langsung kelihatan kelasnya. Penyerang ada kendang itu. Jadi langsung ketok sampai orang kelasnya saya dinau. Bukti ini mau ramuni. Ya, Sampai Sayyidina Ali nih lho. Nah, dari aku ada uang kok galak ini. Nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawab ya apa. Sedangnya Sayyidina Umar itu kuburannya di kuping oleh Sayyidina Ali. Tapi uang keramat ya kru. Assalamualaikum. Salam. Sama itu. Mungkar nakir ya Umar. Mana kaya apa? Ajem takok. Takok apa? Ya, marobu. Ya Allah. Nah, apa meneh? Nek pun niku mawon. Niku sing cerita Said Muhammad Al-Alma. Niku. Kuwi sing mulo wae ngono. Oh, ini seperti saya di Umar. Wong kok sik kangge di Umar iki ra ngono masyaallah. Nek nangis iki maca Quran karo nangis, sampe ora wedi. Piye iku? Mamen. Ulama tidak ribet, ulama awal ya. Ini selawatan yang aku terbang yang orang. Tapi bahwa bersolawat itu memang tuntunan Al-Quran. Jadi mulai menunggu umat ini biasa untuk kumunan. Tapi tidak kebayang, itu tidak nabi. Menghadapi saya di Ali, selat. Kalau ada sholat mau khusus, milih serbanku hijau, mau hilang, mau kuning. Wah, aku sendiri, hijau, pada ini, tidak khusus. Sama itu guru yang model pas ulang rumpi tadi. Ini. Wah ini berapa Allah Akbar. Sini, Ali. Ini beda. Itu sahabat yang ada jenisnya macam-macam. Ada sahabat bin Abdurrahman. Diutus Nabi. Saking senengnya numpak jaran nembus kutha Madinah. Nah, diutus Nabi saking senengnya di tengah dalan ini dilalah. Ruang atus yang utuh. Saking medine mripat wis digo delok wong uda. Niku langsung meremsep sampai tiba kon dhuwur jaran. Saking medine bar karo sumpah aku ora bakal melek ya Allah sampai kula mati. Niku kelasé salah Pak bin Abdurrahman. Lah nek geleh bocah Pekalongan kira karo nen. Nek ditepke karo sing salah Pak bin Abdurrahman sing wong wedok utahe merem tekan mati. Dirahin tok nggon awake dhewe. Lah dhewe kono gedheke sing bolong. Dua minit ni guru nabi, masya Allah. Aitoh, ini di tepi mana mana tu? Mula ya Allah. Kita enggak bisa bayangkan mula, mula ngaji hadis. Ia si pengetahuannya kita bisa ambil. Tapi ni sosok Rasulullah. Aitoh, hati bayang lah yang jinabi. Pula ialah kebayang. Ya Allah, uang di murid nanti banting. Nang nabi juga orang ngamuk ibu. Karena uang tawaf ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Nabi apa? Ada aliran sesat yang lebih. Nono, nanti ngomong tua aku sedih nona ya karim. Uter, ah mosok ige, mati li ige li ini enggak apa pun uter nanti beri, beri, beri. Jadi Nabi sopo, yaudah. Akhirnya Nabi ngetut no, nah, ngetut nanti suwe-suwe rakwat ngempet Nabi lah ni lok no. Ya karim, ya karim, ya karim. Lepas ya karim ini ngamuk, sopo bulu tuan ini lok no aku ya karim. Kita nolak berhenti ngomong itu. Tenang begitu sepi kan yang bisa ngomong cek. Oh ya sini rok aku ya karim awas ya. Tak tanda ke nabiku. Tak tanda ke kekasihku. Ya nabi lu bangsa nabi ya tak. Nabimu siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibu Abdillah. Mak ya Allah umatku diri. Tengah seketika nopo Nabi nangis. Begitu lo Nabi nangis itu tambah semangat. Lo mau doain nangis. Kita nggak kebayang. Coba itu Nabi mewak di Rasulullah. Coba. Akhirnya nang. Begitu lo Nabi nangis. Tangisannya Nabi guncang naras. Malaikat Jibril mudun nggih mandek. Ya Muhammad Rasul, ternyata sama nangis dibanting wong ora beda salah. Nabi iki mulut bawang, lha mulih karep ya karep, lha tak tirono ngamuk aku dibantu. Terus aku jarang dikandak no Nabi ini bilang kan tak tahu ni Nabi Musa dia jawabnya Muhammad berarti kan aku bilang ini berarti umatku ini belum tahu roh aku oh, sakit terus saya ini sakitnya itu di sini akhirnya mereka aku yang aku dibangani sama dibanding nomor suwe itu akhirnya mas tahu betul Muhammad belum mutak korona tak banting ini kono mas Muhammad ya aku Muhammad Nabi jadi ruang, Nabi terus terus menjadi, Nabi, kalau keng desa koplok keng Nabi bodoh, sak desa sing paling pinter kulo je Nabi, disana yang mek ya karem ni udah, iya ni mek ya karem ni ku kulo, cuma ni mangan ya karem, kucing ya karem, kucing udah. Kulan aja di sana Nabi, buat aja saya seorang ini bicara dengan suara kau jadi Nabi. Bicara dengan iya. Tangkang ngomong jadi gue isomu semua, yo di rokok kopi kalau Nabi ni tadi. So melebu suara kau bareng kalau aku. Lalu saking senengnya waktu ni gue joget. Iya, Allah baru nangis. Malaikat Jibril dawuhi Allah ya Jibril kandani guru Muhammad. Masih asyik so dijak Muhammad Nabi gue melebu suara kau kandani tu so ni tetap tak itu. Tentang Nabi, cari Allah tetap besar di Nabi. Kang, aku untuk wahyu diri berada di kandang di lokus di Allah. Dusamu masih aku tak jadi suarco. Dusamu tetap tak hitung. Tetap hitung di lokus di Allah. Nopo di Nabi, dusamu lo hitung. Iyo, masih aku tak jadi dusamu tetap hitung di lokus di Allah. Malah, kang hitung, kak urus. Mangane. Cara nang Gusti Allah kandhani ya Rasul. Apa? Ah gerti sopo kok ditung ditekno nang Gusti Allah tak hitung-hitungan lho. Jadi nanti ayo kaget iki karepmu piye? Pokoke yen nanti karo mangane suwi yo. Kok nek dosa kok ditung Gusti Allah tak hitung-hitungan, sak piro gedene dosa kula bakal tak hitung karo sak piro gedene pengampunane Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengampun, ora mungkin dosa ngene kok ditung. Nek dosa ngene ditung Nabi, harus ana gelar Maha Pengampun, Maha Pengampun ngene ditung. Karo nangis. Panjenengan Nabi nangis lah ya iya karep Pak Kro goblok ku Pak pinter ku. Iki metu ngono kan. Ya Allah, kadang kalau sing nah Gusti Allah Maha Pengampun yo. Mulo sampean usah piro atimu tekan iki, ra tekan. Ah, mulo kadang ya Allah, ngono Nabi ngono sar dicontoh glumbungan. Mula ana sing nyontoh niku iso. sing yo sing kelas sing petuk Sayyidina Ali ngono yo iso pinter iso. Contoh mulo Sayyidina Ali lho sabare Nabi lho Sayyidina Ali lho rujukan ana perkara. Sampai pernah satu kejadian ana wong iki saking kemlintine wong pidhato. Jawa dikepuki wong sak kampung. Gara-gara napa lho pidhatone niku wis ora umum. Hei Kang, wong sak kampung, wong sak pasaran, ngerti iki lho kira wonge. Wong sing iso mlayu teko rahmate Gusti Allah iki iki lho. Iki lho. Lah yo karo wong sak kampung ditonyo benjot kabeh. Wong kok mlayu teko rahmate Gusti Allah kuwi. Terus parbon niku ora ora meneng. Muni meneh. Enggak ngene iki, aku ora apa. Aku lho wong sing paling gedeng karo barang hak. Wong kok keteng karo barang kake ditonyoni benjot. Ngono kuwi sak tele-telemu. Aku iki wong sing Gusti Allah ora duwe nang aku duwe. Wah, dadi aku duwe nang Gusti Allah ora duwe. Aku luwih duwe. Wah, mau ditonyoni aku digoleke Sayyidina Ali. Iki Ali. Ono wong kucruk ora wedi dirawati mati. Sayyidina Ali ono apa-apa, Kang? Nggih, ulah wong sing iso mlayu tekan rahmate Gusti Allah. Lho bener ngono. Lho, jenengan kok ngertos? Ngerti. Wong kowe mau mlayu ana udan. Udan lak rahmate Gusti Allah. Nek kowe mlayu kok ndelik kok nggih. Eh, ya bedane wong pinter karo ora iya. Terus muni apa wong iki mau? Muni jarene dek keting karo barang hak. Iya iya wong dek keting karo mati kok. Mati iku hak dek iki ra dek iki wedi mati. Lah niku keting karo barang hak. Wong mati iki hak lah dek keting. Wong ora pengin mati. Lah bener. Oh nggih ya bener. Dek nama kentir muni Gusti Allah ora duwe nek dek duwe. Lah iya bener apa ngono kok bingung. Wong dek ndek anak bojo Gusti Allah ora duwe anak lha dek. Lalu aja reaksioner lho wong saiki. Jarno sik engko nang pas wong iku ra ndek duwit ngono. Lho kan bisa jadi. Ora ndek duwit. Lho kan saiki kanan nek dia ra ndek duwit lah golek sensasi lah. Panjeneng nabi wong tuane mlebu nyrungo. Niku lek diregalane Google sing deloki wong 10 juta oleh duwit dhewe. Mula Gus Nur mbendina Nur tak Nur sira mubahalah ora ning apa-apa mubahalah. Baru sing delok YouTube akeh. Lah ning kene iku meneng-meneng ana duwike ngono kuwi. Dah, nabi ini awak dulu sudah sangat kompleks. Sangat kompleks dan diajarkan menungso iku apa? Padha karo nabi. Wis diulangke. Nek nabi niku wis diulangke menungso niku siji-siji. Siji lha mulo wong Islam niku sing bener-bener paham nabi. Heh, banyane menungso wong nabi wis digandani menungso siji-siji. Siji. Wong Eropa zaman semono ora ngerti nek wong siji-siji. Wong Islam kok sing diurani wong iku siji-siji. Christopher Columbus itu lunga ning tak terdampar di Tanjung Harapan mlebu ning Afrika perlu wong gosok-gosok iki neraka iki lho. Soale dalam kitabnya orang nek ndablek iku dilebokno neraka diobong oh lah begitu gosong dadi niki. Orang Eropa ketika masuk Indonesia kajeme ora umum. Sebab apa? Orang Islam kejem, badili kabeh. Sebab apa? Mereka diajarkan bahwa yang namanya manusia cuma dia. Rasnya Arya, nun tahu Arya. Di luar mereka kan turunan Munyo. Lenggih kan? Di luar mereka kan keturunan Munyo. Evolusi dari monyet tuh mereka pakai teori Darwin. Sampeyan tambah seneng, iya aku ya kok monyet. Buktine nopo ning negaraku ana monyet paling tuwek jenenge Pithecanthropus erectus. Erectus itu terah munyuk tenan. Aku dipedili Nah, Islam dari awal kena nabi. Ini jangkauannya sudah jangkauan seluruh alam semesta. Itu kan mula sampai di ngendikake tetep geske karo Gusti Allah ing Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat rahmat apa lil alamin kedue wong alam kabeh. wong alam ta. Kabeh aja sembrono nek kiai kok wis muni wong iku wis ora tek pandang opo ae. Kabeh wong. Menungso ya wong, wedhus ya wong. Mula wedhus ya entuk rahmat sebab lahir Kanjeng Nabi. Wong apa yo salahmu kok pageri pangan wedhus, wong wedhus ora dicacak. Wedhus ya wong. Itu caranya para ulama memahami betapa luasnya jangkauan Rasulullah. Rasul itu duduk lurah-lurah tidak ke desa. Bukan camat, tidak camat, tidak kecamatan. Presiden ini sampai ke negara, tapi Nabi ini jangkauannya wong ngalam kah? Kabeh. Jangkauannya luar biasa luas Nabi itu. Kerupuk ini ya wong. Apa orang sekolah mencret, apa entek kerupuk sablek. Wong kerupuk sablek apa? Kerupuk ya wong. Tekan telek ya wong. Ngapa mesti dia dipel telek itu? Wong telek muka medin, wong telek. Jadi ini harus muni sampai muni wong. Insya Allah. Nah itu kelasnya Nabi menjangkau. Nah itulah maka kemudian Islam ini menjangkau, menjangkau. Rono, pertama pedo yo wong kono yo iso padha. Wong sik padha arepe kok. Mula sahabat niku sik wong kono, tabi'in sik wong kono, tabi'in yo sik wong kono. Wong kono maka kodifikasi awal Islam masih sangat kental dengan tradisi atau proses pengajaran dengan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mulai sik ono kabeh kurban isih padha teng sahabat, isih padha untone, wong isih padha teng mrikone, jazirahnya masih sama. Lah begitu tekan mriki ilang niku untone niku. Ini orang mereka terus melu Nabi maksud korban untuk kaya tradisi sahabat. Jadi cekal polisi orang nyolong untuk ini kebun bina. Tidak bisa. Begitu. Jangkauan ini yang akan membedakan. Quran menggunakan bahasa Arab. Ini sing wong kono ini iso. Bacaannya juga masih sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah wadduha isi, begitu tekan Andalusia, wadduha, wadduhe mustaqim, mustaqim tekan Sunda, aladzina, mismatune, aladzina tekan Padang, lakanudik, lakanui nah tekan Meriki ya, alhamdulillah, alkam ya hayu ya kayu, ya kayu, kuyuka yang Bali sirokok, lakanudik, lakanudik jangkauannya beda karena lil alami naiki lene lagi sine wong alam iki yo macam-macam nek tekan kene yo petuk wong kene tekan kono petuk kono lha niku wong ana ulangan teko Nabi namine pun ahli sunnah wal jamaah. Nah wal jamaah ini sing berubah-berubah. Wal jamaah pertama sahabat. Wal jamaah dua, tabi'in. Wal jamaah tiga, tabi'ut tabi'in. Nah, awak dhewe wal jamaah mau nomor pira? Wal jamaah pertama petuk Nabi. Wal jamaah dua petuk sahabat. Petuk Nabi kan. Wal jamaah tiga petuk tabi'in, ora petuk tak ora petuk sahabat. Wal jamaah empat petuk tabi'ut tabi'in, ora petuk tabi'in. Kan terus. Lah awak dhewe petuke sapa? Jamaah sing petuke, petuke al ulama warasatul. Amin, habis petuk ikhlas, petuk ulama, petuk kiai. Petuk kiai, kiai, kiai ini orang Pekalongan. Ini beda. Jadi kalau maka sistem pembelajarannya juga beda. Sholatnya ya bodoh, tidak ada bedanya. Cuma nenek ini ngundangnya untuk mundur. Biasanya sebab nek diundang awal, isi sawah, sineng tambak, sineng anu. Mula kadang sholat dhuhr setengah lo. Lurunya itu tok bedanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Rata-kata ya, Rabbana, Rabbana. Rata-kata ya. Hamba ati serung teko ya diurugi yang jangan. Niki kala di Indonesia niki lha jamaah di sini ya begini. Allah, akhirnya bodoh ya anak-anak yang beda. Cuman karena sinyal jauh ini kan mendrep. Nah. Mula sinyal sing mai turun naik turun bocor ini biasanya ditambal nganti dikir la. Oh, Nabi nek dikir kan sobat meneng. Nah, aku orang anak ini kukiru ya udah supaya ini kelas iji menengin hati ini nah Gusti. Awal ini jalan aja ini yang meneng turu. Karena ini gini muni, ramuni yang sepo-sepo rakru yang ni rokni piye? Raiso. Ini makanya. Poso, kau itu abiyadi ini udah iso bodoh. Neng kono kau itu abiyadi ketok ong ku padang pa. Hasil neng kiri jaret putih udah ketok kalingan mit pelem kalingan oh, kenapa? Tutup. Lah mulo nganggo imsak cek ora blandang. Saiki ono sing protes. Lho imsak itu kan juga menahan maknanya puasa. Ya ora lho Kang, imsak iku menahan. Ning jero poso iku ono imsak, ning ora kabeh imsak iku mpo. Poso kudu ngising nek dimpet ya imsak kudu mangan. Aja nganggo hukum lazim malzum. Gula iki legi, kabeh nek legi iki ku gula ya ora. Ono sing legi ning ora legi blas ya enek. Pasar legi. Nek Malang ono gondang lah. Lagi. Nah ini yang berbeda. Makanya juga ribut pakai imsak. Orang sini biar lebih gegek keliru. Jaluk tulung Syekh Husairi, ulama Mesir sing dadi imam teng Masjidil Haram kon gegek imsak mulane imsak. Ya lu Syekh Husairi ora ngene. Haji wong kene mesti keliru nek. Zaman para wali malah dilarang haji wong kene. Wong kene dilarang haji sampe nek pengin ngerti. Orang Indonesia waktu awal Islam dilarang haji. Aja lunga haji, cukup sembahyang ning masjid dhewe-dhewe ping 41 Jumat padha karo haji. Mula sakniki kathah tiyang rumangsa haji ning Gunung Merapi, ning Gunung Bawah Karaeng. Soale waktu awal dilarang haji kali para wali. Kenapa? Aku atur konsletno nek imane rung kuat. Sebab wong Islam karo wong Hindu mirip simbule. Nang kene ora oleh nyembah watu, begitu tekan Ka'bah lho, kok padha watune. Ya dadi perkara ngene ora. Awal. Di sini tidak diperkenankan menyembah Linggayoni, tekan mereka petuk Jabal Rahmah. Nang kene ora entuk nganggo banyu suci jrumprit, tekan mereka ana banyu suci zam. Nek melakukan perjalanan suci kaene padha slempange. Sing mriki warnane kuning, mriki warnane putih. Nek rampung urusane padha rambute. Mriki tahalul, mriki digundul, dicoba ayo. Dene ku nek ora ditoto kali para wali, hukum flat kok dite. Nek bar ibadah padha-padha nyembeli kewane, mriki kurban, mriki gadri. Ayo amin nira dadi. Lah nek sujud bathuke padha ireng. Kene loro utawa wolu. Para wali Allah jujur, lu ini ditotos sih. Mula sekarang saat ini kini ajeng kak haji latihan sih neng alun-alun Pekalong. Apa itu lama kerja? Ya kayaknya ikhram tenanan tapi kak bayi trip. Ini flat lejeng ini mana sih kak? Haji lori lagi lejeng dengan ahli sunnah wal jangan mulu kucuk tribut. Kita kehilangan ini wis kehilangan. Makanya wong sakniki kok atas sing kuwon slek gara-gara langsung motong langsung tekan Kanjeng Nabi Shiratal Mustaqim kehilangan Shiratal Ladzina An'amta Alaihim. Ngene Nabi lho kayak idalan sing enak wis to pangkat luwal jamaahmu apa itu lah ya beda gayane. Sahabat assalamualaikum gaya Rasulullah. Kan iki sampeyan yo. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah ini Senin telah sulut tahun gajah. Bicara ini mungkin Marhaban ya Nuril Aini Marhaban ya Jannal Husaini Allah Marhaban. Ini yang mana ibu maknya ni tak kenal Nabi ni tak dikenal no. Oh aduh. Wassalam samirun lagi ni yang terjandat. Ini yang gini. Sing seneng dangdut ya Rasulullah. salah menalik dan ya kan itu di sini urit ulama. Ngono iki persoalan tau biasa. Sing senengane Jawa. Dicopot boyo ngono ngono. Jawa nang ya nare ra teko dicopot boyo. Kanabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Angelian numpak. Insyaallah. Ini sundonan ya Rasulullah salam. Assalamun alaik. Aslilin macet. Sing diulang Habib Syekh. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Muhammad. Radhiyallahu anhu min Allah. Laisa Allah Allah latihan Masya Allah apa bisa suara ini aku nyontok ngarepe iso mungkin api-apian iso loh ngarepe pas kokok-kok ini udah iso itu butuh tenggorokan edisi khusus iso luat yang loh ini ngarepe ini wani loh tetuan pele itu kan kok ya Allah. Selamat jadi. Ben ngomong pekalongan saking senenge jajari selawat arep bisa arep nyonto ya ora iso. Paham yo kadang ora. Akhirnya ae pekalo gendera. Ya ono gendera slang diunggah. Pal-palan yang muda, sarun yang oke, ini. Lalu fenomena kita, si koyang ini yang akhirnya menjadi penopang hari ini Islam yang ada di Indonesia. Iku perubahan bledos-bledos. Artinya apa? Sistem pendidikan berbasis pendidikannya ulama. Ini betul, kalau sistem pendidikan sistem bayang tentang wal jamaah yang luwur. Ya konsep. Nah ini uangan tadi ke atas ini kepingin karena iso moco langsung pingin kaya wana. Ini ya lu, ya akhirnya ada konsep. Dato-dato, lupu. Nah mulanya akhirnya jorok, nek kulo. Ya kulo istiqomah dengan pendidikan yang seperti ini. Oh. Sekarang ada yang lagi sembahyang maghrib itu enaknya sekarang lalu sembahyang paling akhir itu yang pulau sampai sembahyang paling akhir yang pilih setina yang lima kulau itu bisa yang walu lah karena tamu kira-kira ragu sembahyang orang bakal sembahyang ini buatan kulau yang imami ya tak imami. Wana teko meneh kira-kira wong iki ora bakal sembayang nek ora karo aku. Tak sembayang, sembayang ae sembayang. Nggih, nek sembayang sing diwaca apa ya mpung. Wana teko meneh aku kudu sembayang. Derek sembayang. Nek ora kali ora sembayang. Lha sapa ngerti sesuk liyane mlebu neraka sembayang ping pisan tok iso mlebu swarga kan ora ngerti kula. Pas wae ora meneh. Jadi kalau saya milih yang kau nyobor, kalau yang milih yang cerita cara pendidikannya ulama, ibu itu lah campur-campur, jenenge wong ato, mana sih bisa bayar, mana sih turun, mana sih ini, lah itu cocok pendidikan seperti itu yang ada di Indo. Nih, sampai nelayan milih kau nyobor, gua tapi ya telon, gua terus apa ini? Mulai nungguin nak, tak solawatan. Akhirnya kau yang ini kadang orang ngerti solawatan ni apa arti ini. Neng wes dia seneng karo kanjeng. Nabi mahabbah tumbuh. Mulai Habib Ali Al-Jufri sampai mengatakan saya belum pernah ketemu dengan orang yang mencintai Rasulullah sekuat cintanya orang Indonesia. Lalu itu beliau yang mengatakan. Lalu saya ini solawatan dilebur ni apa tadi? Kau tengok lagi saking senengnya. Tiroponi teneng, ini nyetrimo. Ya Rasulullah, salamun alik. Teneng, ini nyetrimo. Leboni orgel, oh, kayak melebu, lebih terbang tak melebu. Orang yang mau bas-basan, ya orang yang orang, orang yang ngepet tanggulono, orang yang ngurok. Salawat asli. Dana musyrik itu orang sadato. Nek ngono iki pok musyrik no. Cah-cah iki nek sing jatuh cinta pasti musyrik. Dik, aku ingin sehidup semati bersamamu. Musyrik ngono. Ini orang-orang sudah jatuh cinta. Wong nek wis seneng aja mbok lokno wis to. Karena orang cinta itu perasaannya menggerakkan tubuh. Juget ngene-ngene ya wis wong seneng. Wong bocah iki nek weruh pacare kok ado ya. Yes. Wong seneng ya ora salah. Kulo nek katak ya wis to wong seneng. Kalimatnya tapi musyrik. Sopo? Tanhalu bihil uqat wa tanfariju bil qurab. Halah. Wong kalimat cinta ya musyrik ya wis biyen arep urip musyrik. Lha sing iki sampean ya, misale Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Kamu sudah kekuisan. Masa rapor ke setino ya, ma? Mati sih, mati Gusti Allah ya, ranon teh. Ini guru main ramah musyrik. Musyrik main ramah itu. Ku tahu rumus dunia musyrik. Apa yang ngerti? Kok Gusti Allah yang ngerti rumus dunia? Pacar hilang musrik, maksud pacar hilang takut Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Kurang musrik. Ini kalimat mahabbah coba ngomong Quran kalau Quran ada di ilmu ini rusuh zaman. Sisi kalau aku sama kalau aku fisik tadi ayamin, sisi tidak ada saya an ayah kula lahukun, kayakun. Sisi inna Allah ala kulli syai'in qadir, sisi inna Allah ala yuhayyiru ma bi qawlin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Fakih kalau Quran ini gak didelok secara detail, rusak se Imam Syafi'i. Mula ono sing aran Imam Syafi'i ini adalah seorang yang sesat ini gara-gara nopo. Lula tal bisuha qabil batil, hujai Imam Syafi'i darul mafasid muqad damun ala jalbil mafalih abbaru ratu dubikul makburat al masyakotu tajlibut taizir kemana-mana musyrik itu dicampur-campur Quran karo tasawuf konslet panen era dingil moni sampean innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abdun ngono kok iso Ibnu Aqil illa asakan dari nulis kitab hikam buka ane napa min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal wong sing kakean gandulan ngamal terlalu gandul karo ngamali ilang pengarep-arepane karo Gusti Allah. Rabi'ah al-Adawiyah begitu cinta sama Allah kalimatnya rawani jamene ya Allah neneng nikmat kangge kula teng donya kula mboten butuh paringke musuh-musuh jenengan mawon. Neneng nikmat kangge kula teng akhirat kula mboten butuh paringke kekasih-kekasih panjenengan mawon ya Allah. Nek ibadah kula kok krana wedi neraka, buka neraka lha diobong kula teng jero neraka. Nek ibadah kula krana arep-arep swarga, tutup swarga saking kula. Tapi nek ibadah kula krana kangen kali panjenengan ya Allah, apas jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Wani sampean. Niku bahasa cinta, mulo nek bahasa cinta aja diukur. Iki musyrik, iki musyrik ora iso. Lumih hari ini kan orang saling mengukur sing kene wis tukul mahabbah, sing kono lagi tukul belajar qaidul usul fi. Ini ora metu kok tekan 27 dino ya ora. Rong dino engkas kiamat ora rampung nek bab niku. Mula nek bahasa cinta niku sing paling apik niku Ibnu Katsir nulis kitab Qisatul Anbiya. Nyeritane manuk emprit yang jatuh cinta sama burung emprit yang perempuan. Lali nek Nabi Sulaiman niku nopo ngerti bahasa manuk di emprit. Ngopo Mas Emprit? I love you, Pret. Emprit iki wong cintanya diabaikan ngamuk emprit. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku hancur leburkan kerajaan ini, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Empreting sendiri lu cintanya. Lah Nabi Sulaiman sing krungu lah pret lambung. Ini mana empret ini sama ini, mana empret ini? Empret ini yang jawab. Ya Sulaiman, jangan begitu. Aku memang kecil, gak mungkin mampu meruntuhkan kerajaanmu. Tapi kamu harus mengerti inilah kalimat empret, kalau lagi jatuh cinta. Jadi ini bocah-bocah terus sholawatan. Ya, pulang, yang seneng gak karep. Delok Habib Syekh tekor. Iya, lu kek delok Habib Syekh seneng. Nek seneng Habib Syekh ya seneng selawat. Selawat. Nek seneng selawat ta ya seneng nang Kanjeng Nabi. Nek atimu ono nabi, atimu ono wali, atimu ono para abah iku ngene ono. Begitu didelok oh rupane wong iku ono ning kene iki apa kene. Sing didelok karo Gusti Allah kan ati. Aman seneng kok aku perlu tinggi apa lu bisa menenang begitu hati ini baru itu lu kenal rai ini rai ini sama ya ni dengar dengar sampai ngaji ni kan gelap ini bisa lu gelap gula ini aman sama nang gelap gelap aku yang gelap lah hati ku gelap kok ada sih ini sama gelap kan sih Allah rekamannya orang orang ini ya lah kan. Nah, aku seneng nang Baluzi. Begitu hati nih Baluzi di dalam rupaku yang ini. Kau apa sebenarnya? Nah, nah, nah, nih. Lu mana saya nih mulutan nih cakirnya pada orang apa? Pada orang ini. Setar. Eh, mana dah? Soalnya ada ini nanti wifi kan. Di kandung Nabi kan orang wifi. Poro wali, poro habai, poro wifi nih. Nah, Dewi ini boleh wifi lah kuat. Syabdil Qadir boleh wifi nih, aku boleh program dulu, meretas program ini selama tahun dulu. Ini nama Allah sih, nama Dewi. Tak jadi Allah ya. Eh, lagi install program listriknya mati. Mulai Pak Dewi, kok paling seneng boleh program wifi gratisan. Agar anak kiai, barokah, barokah, barokah. Ini seneng ada .com.id. Jadi kita ini kalau mulutannya terus ngerti, oh ternyata iya Nabi, oh no awak dhewe kok kene. Sing petuk kono sahabat tadi pangkate mek pangkate murid e kiya. Lah murid e ulama oh ya wis ah. Lah ngene wong iki ngerti pangkate anteng. Begitu ora ngerti pangkate ngowamu apa-apa salah. Zaman Nabi ora ono, zaman Nabi ora ono, zaman Nabi ora ono, zaman Nabi ora ono. Kulo nek jawab lah iya Mas yo zaman Nabi raimu ora ono. Kulo ora ana sing ditulis no hafal. Kulo hafal rupane bojo kulo. Mula ora tau ngopo putune kulo hafal. Ini iki zaman Nabi. Sahabat iki murid Nabi ora ditulis no. Sahabat duwe murid ora petuk Nabi ditulis no Quran. Nek sahabat ditinggal apa tabiin ditinggal sahabat de murid meneh kayak iki titik-titik kali Abu Lasfa Tadu Ali. Sebar meneh kayak ikharokat, sebar meneh dikai ilmu tajwid terus hadis e piye? Nabi ingin ngendikan apa? Ini Nabi jari sapa? Jari niki, ini jari sapa? Jari niki, ini jari sapa? Jari niki, oh ya wis tulisan An macam apa? Entik lu ya. Nah ini apa? Ngendikan apa Nabi? Oh ya Nabi ngongkon, ya tulisan Amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, ini apa? Kanjeng Nabi ngarang, ya tulisan Nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Kanjeng Nabi anu napa bareng lakoni karo wong-wong iki bareng Nabi ya tulisen iku nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafa'al iki menapa tulisen kok itu Rasul yaf'al iki krungu kok tulisen sami iku kok lah aja mbok entik yo ngono ini kudu kok bareng Nabi wong wis iso nu nulis Nabi ora nulis ora maca kula ana jare Nabi kok nulis gendera yo ya Allah yun aku ini keceplosan yang Banyuwangi keceplosan diwabut ke uang-uang saya wih malah tadi pekoro ya wih bisa yang pegelin ular ini ya Allah bucah kira kena dikandani kok kok dikandani ngandelol Nabi ranulis ya Nabi yang nulis menulis benderanya sendiri. Nah bentuknya oh ya iki lah iki ngene maneh. Wong kertas wong kain biyen iki cilik ning ngene. Wong digo klambi angel angel lan. Eh ya ono ngono. Wong benci dengan bendera tauhid. Benci la ilaha illallah. Alah. Aku iki nek palu arit dadi gendera ya mok. Tapi nek lunga ning sawah ya nganggo arit. Nek lunga ning nukang ya nganggo palu ngono kok ribut. Aku nek dadi gendera aku ya mok tapi nek tahlilan ya tetep la ilaha illallah. Wis ngeyel bareng teng Mekah ditangkep ya ribut tenan. Apa nek ditempelane pinggir dalan iki sapa sing tanggung jawab ora ono. Tapi nek ngono ora iso rampung. Oh iya. Oh ndera tau ket ora ono terang. Iya. Lah sing wis kadung dicitak piye? Lah ya bongen sisan. Lah dadi ngenekno ya wis ra sida. Wong ternyata bar Jumatan winginane ndek ra sida ono meneh. Ya lere, lha wong ngene iki tak ini ono untung ya ora digoreng ono goreng ono. Nah kelompok yang satu ini selalu kalah, hampir selawatan kok kalah. Kunci dia hampir selawatan menang, akhirnya dia datang. Pak Juri, apa? Rahasianya apa orang itu kalau solawatan kok menang? Ya soalnya kalau dia solawatan suaranya ngelik-ngelik. Ngerti ngelik-ngelik tadi? Ngelik-ngelik. Nah, akhirnya kelompok si Cini tahu saya rahasianya, ternyata kalau mau menang harus ngelik-ngelik. Akhirnya begitu muka terbang. Salatullah li salamullah li salamullah li. Lah ini mana ada orang yang ngelutan, ini orang bakal orang ributan. Mana ada anak-anak yang ribut itu yang suka maulid apa enggak, tenang. Ngerti pangkat deh. Nah, menunjukkan pangkat itu penting adalah ya amma ba'du. Ya, karena lu lagi mau ketima. Ini itu tadi hanya apa? Eksplorasi. Cara wong sekolah eksplorasi. Untuk sekedar menjelaskan nilai runutan-runutan. Lagi-lagi mulutannya Nabi apa? Terus mulutan Dewi apa? Orang ini kayak mulutan. Mulutan pengajian ini model anyar. Ini ngaji-ngaji di mulutan. Lalu itu saya sama. Lalu itu saya sama. Ya wis wis arep mes bengi ta jane. Ade ta lho, nek ngene mulutan. Iki aja mulutan ora iki. Ana wong protes. Coba, tahu. Kulo iki kali ngenteni balut iki. Serius, gak ajeng ramu. Nek ramu yo, nek mumpun yo, mumpun nawon yo. Saleh sesuk bengi kula tese. Sesuk esuk ketar berangkat ke Jakarta. Sesuk bengi mulutane negara kula. Nggih, sesuk bengi kula ngaji teng istana mulutan. Jadi aja gumun ya sesuk. Kula men nek istana kok didandani sesuk kula. Kawane kok kaget kok lho kok siji aja kaget. Iku sing kami kongkon nganggo jas. Wah, iya aku lalu lawan sing aja tak nganggo jas. Serban oleh ning telene trimbul lur iki ne ta. Ya. Ini mulutan. Mulutan kita nih. Tahu, betul tahu. Ada kirim salam bersama kita, mana yang ibu? Oh, itu kirim salam bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya di Blutvi nih, wow. Lainnya terlaken salam. Kok rampung gitu. Ya Allah, ini joko, joko, kedudukan. Iku, ada sih protes, murutan yo, merantong, yo, zaman Nabi, lain murutan yo ini kan, ini murutan ini para ulama, murutan ini para ulama, ini murutan ini Nabi Dewi po. Poso itu mulai tadi Nabi. Poso. Dan kalau ada Nabi itu poso, so kapat masak sing enak ya. Enak. Masa itu umat gila itu ambu roti, ambu daging nih Rasulullah. Poso. Gue nopo caos dahar bu. Kau manggil pun sonten royoan. Tak bisa apa sih dahar Nabi bila ya. Ada aku no. Ada aku ngayang. Ada aku gule ya. Tapi mboten iki Nabi terus ndungani bareng-bareng lauma barik lana fi marzat tanah wa bina ala nah terus sahabat Nabi ini istilah terus sahabat ya dahar bareng-bareng sing didahar nang sapa ya dai sahabat dhewe ya sing aku pengin gule tak mung tak mangane ya aku pengin ngakeh lene nah niku loh tradisi itu yang dikembangkan oleh para ulama mulu nek mulutan mesti ana panganan. Panganane biasane digantung-gantung ngoten iki kata. Teng Sulawesi nek mulutan ngene sing gantung duren ana sing gantung macam-macam mungkin. Sing mriki pundi? Barokah saking Kanjeng Nabi. Senajan sing dimasak niku nggih darane piyambak, sing dipangan ya masakane piyambak sing kaya ngeten iki wae contone kita. Niki. Nah, niki wae lak gadahanipun panitia takmir Masjid Agung Pekalong. Kalau nganti gawa mriki niku begitu digawe mriki niki tak sapa. Niki tak sinten niki. Tak kulo, mana mau tiga kek kulo awak nombor ini kok. Nah terus sampai yang tak kek ini tiga kek sama. Nah tak kulo berarti sana. Lalu Nabi ini beda macam tu sahabat tu gak boh. Teng Nabi, makin ni ku status sih berubah. Jadi tak Kanjeng Nabi. Nek pun jadi tak Nabi diparing ke teng sahabat. Dan ni ku tak Kanjeng Nabi senajan mau masak di. Di luar ini biasanya kadang mau nganyar ini kerana tak ngerti. Lha niku mulo nek pun medal king daleme Nabi jenenge Baro. Baro kawong Jawa ngarani berkat. Dheweku. Lha tapi hubungan barange padha. Iya barange padha tapi melalui proses sehingga terjadi perubahan nilai lanang karo wedok. Iya iku mlaku ning KU, KUA, teng KUA angkas tu kawazawaj tuka. Terus barokallahu lak wa baraka alaika. Terus metu isih padha barange. Ya tuh si podo, katok eh orang sah, salin anteng-anteng ya tuh si podo. Tapi nilainya berubah jadi suami istri. Barangnya podo nilainya berubah jadi suami istri jiwet ganja, ganja nawa pokoknya ganja, ganja jadi tuh barangnya tuh si podo. Tapi terjadi perubahan nilai. Panganan ya mbok masak dhewe tapi ditabarukno medal pun dadi panganan baro baro ini lumantar lha ono sing protes kok sok panganan iso nyimpen donga ya iso aja mene panganan wong kaset dhewe nyimpen swara iso iku lho plastik nyimpen gambar ae iso apa sing nyimpen iki apa sih nyimpen gambar ini, saya nyuting muda lagi ya bosan ini, saya nyimpen kaset bisa nyimpen suara sampai pisui bagi-bagi, metu nih, bagi-bagi sampai ngerekam metu sampai tek-tek-tek metu, tergantung nyimpenan ini belum mulai kok ambil kacang-kacang, ini panganan yang nyimpen baru kaset iso nyimpen suara mulo tergantung sampai mau menyimpan apa dalam makanan. Menyimpan cinta boleh. Nyenengi wong wedok ditolak, simpen panganan kayak itu mo. Coba nampuin semua I love you. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa tuni. Pakakno I love you. Halo. Sampe nek duwe pacar kok arep pisah ngono. Ya cikoke banyu, aja diseneni, jangan dirayu. Ambilkan air. Dek, jangan pergi dariku sayangku. Ora ditemokan banyu. Janganlah pergi kau dariku, kasihku. Ora diomongi bila perlu dinyanyekno. Apabila ku ingat dirimu. Utawa lagu berdua yang sama-sama diingat. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan jauh. Kalau mana tito ni tu, lelaki. Ayuh ini apa lah? Lemulah berkat itu sangat luar biasa karena menyimpan doa baro. Nang kok nek wis dadi daging, panganan barokah niku nek dadi daging, daginge daging baro. Baro daging barokah niku mlebu swarga. Dadi pambahe dhewe piye pinter nyimpen daging baro. Baro ana wong kok dituturi angel kei daging baro. Baro sing paling gething kalau daging barokah iku sapa? Iblis. Karena iblis itu ngilangi daging barokah iku angel. Ngilangi ganjarane pikir gampang. Penuh pahala metu kirim paham iblis ngono to. Wah, ilang ngene ya. Tapi nek dadi baro ka ilang-ilangane ya. Angelmu lho para ulama biyen selalu nek ana acara-acara maulid apa siapke panganan baro. Barokah, paping barokah, panganan barokah. Begini kepangan kabeh awake dadi barokah. Wong saiki ora ngerti barokah. Mulo nek gawe berkat garing, emi tempe cilik ngono. Begitu barokah dipangan, ya dadi tangane ra enak. Pakakno pitik-pitike barokah. Iki elmune lawak-lawak ya. Mulai sesuai mesti jamik pekalongan nih Pak Wali Kota ini. Nah, orang mulutan ini panganan ini udah ini kene disiap nopo. Begitu sesuai daging parok kamu lebu suara kau digula iseng kayak daging parok so Pak Wali. Nih, mau mulai sesuai sampai anda kepingin oleh parok kah? Gua TV. Ono kiai ngaji, boleh kene kene lah. Tahu enggak ni, atau ngaji cikuk kancol ni. Begitu ramu pangan dia, barokah. Besok ono, mulai hikin tu barokah. Hati-hati loroi dia. Ngarani muda, itu sesungguhnya di situ tersimpan barokah. Lemu lawang lek jinan jika kebanyakan lembu diombe jinwa, karena seluruh anasir dalam tubuhnya berubah jadi pakanan barokah. Lemu lo Jogja nih gak berkat, gede nih sak masjid nih nih, saya buat dandang, si biku masak sak dandang di sini 2.5 kilo beras. Lemu lo nama nih gini, lemu lo bawa Lutfi nih, lemu lo bawa Lutfi nih acara apa? Berkat di sini nomor 2 spiro. Lengen saya bismillah. Amin dia. Ning sesuk gawe sing rame mule barokah. Dadi metu sik gantek sopir-sopir kae. Begitu lu mau ketitipan daging barokah. Begitu nyopir kepengin sembahyang aman oleh ganjaran. Ini. Carane wong piye? Ngoten niku. Lha nggih. Aja cuk sumater lah. Juge maca kirim maksudku. Lha kok ilmune wong biyen jenengane panganan baro. Kalau mulai ibu-ibu pinter nih kok berkat mulih ya. Engko dikekne putune pinter, kekne anake pinter. Ning Jogja niku esuk nek wis panganan berkat tau kok jiko kok mulai anak ra payu rabi pakane berkat. Lha niku sing kadang mulo kadang sing ngarani mus. Kalau bawa berkat mulai terus sapi ini ben lemu pakak no sapi tikus di orang mangan berkat kok sawah di sawuli berini ku baru tak kan uang ini laru uang ini tinggi insya Allah sedih apa-apa biru baru bambai dia ini bener wong saiki malah ra weruh weruhe sing ketok gawe berkat mentah ora kena dipangan akhirnya tekan rumah pangan kucing berkat yo sing barokahku iki mulutan asline ngono nek ngene iki sapa sing mulutan ngene kawitan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi persiapan perang terakhir di Antukia perang Puputan karo Pangeran Richard persiapan perang itu kaum muslimin wis lemes. Mula supaya kaum muslimin tangi semangate gaweke maulid dengan lomba menulis maulid te Kanjeng Nabi ono dibae ono berjanjen terus ben gak wedi mati jak ziarah kubur biar hatinya tenang kepada Allah dijadi zikir tangi kabeh nggih Al-Fatihah الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا وافيا حمدا كثيرا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا تلاميذ عليهم بالخير العباد المقصرين من قيام الإيمان بين أمهاتنا مشيخنا وجدات وجدتنا wa aziz pekalongan Allahumma rahmuhu Rasulullah yakin dan main aja Allah berbicara dia terlebih dia Alhamdulillah. Dan kepada para hadirin hadirat untuk bisa menetap sebentar terlebih dahulu, dan kepada para ketua struktur untuk bisa berkumpul di belakang panggung, kemudian ketua yang lewatan dari Rantik Ansor Sampangan dan ketua Banser untuk bisa berkumpul sebentar di belakang panggung. Kepada para hadirin hadirat untuk menetap sebentar. Mm-hmm.